اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita akan memasuki bab yang ke-25. Halaman 118 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab apa yang datang seputar dukun dan sejenisnya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan tentang hukum para dukun dan yang sejenisnya, dan bagaimana ancaman yang sangat besar terhadap mereka ini. Al-Kuhan jamak dari kahin. Jamak dari kahin. Kahin itu adalah seorang yang mengabarkan tentang hal-hal gaib yang terjadi di masa mendatang. Dengan bersandar atau mengambil bantuan dari syaitan. Nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang makna-makna ini. Beliau katakan, babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab apa yang datang tentang dukun-dukun dan semisal dengan mereka. Jadi bukan cuma kahin saja. Ada kahin, ada arraf, ada munajjim, ada rommal. Ini semuanya ada kemiripan sejenis. Berbeda-beda di dalam metode mereka, berbeda-beda di dalam metode mereka menampilkan atau menebak yang gaib, dalam menebak yang gaib. Baik, ya, kalau dirinci semuanya ada empat. Ada kahin, ada arraf, ada munajjim, dan ada rommal. Ada rommal. Penjelasan penulis di sini rahimahullahu taala menerangkan tentang bahaya yang besar dan ancaman yang sangat keras terhadap siapa yang melakukan sesuatu dari perdukunan atau yang sejenisnya. Baik, beliau bawakan di sini 7 dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, rawa muslimun fi sahihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى أرافا فسأله عن شيء فصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. إمام مسلم meriwayatkan di dalam sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di sini siapa istri Nabi ini. Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa istri Nabi ini adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Man ata arrafan," barang siapa yang mendatangi arraf. Baik, siapa itu arraf? Arraf dia yang berdalil dengan perkara-perkara yang zahir untuk menunjukkan perkara-perkara yang gaib dan tersembunyi. Itu arraf. Jadi ada hal-hal tertentu dia lihat atau dia katakan, kalau kejadiannya begini maka ini hakikatnya begini dan begitu. Baik, itu arraf. Kemudian dikatakan, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu. Nah, di sini ada kalimat saddaqahu. Kalau dalam sahih Muslim tidak ada kata fasaddaqahu. Tambahan fasaddaqahu ini ada di Musnad Imam Ahmad. Lam taqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Tidak diterima solatnya 40 hari. Kalau di dalam sahih Muslim dengan lafaz fasa'alahu an syai, ditanya tentang suatu apapun, maka tidak diterima solatnya 40 malam. Zahirnya ini berlaku untuk semua yang mendatangi dukun, dia benarkan maupun dia tidak benarkan, maka tidak diterima untuknya solat. Iya. Karena itu datang dalam riwayat Muawiyah bin Hakam di sahih Muslim, dikatakan, "Fala ta'tihim," jangan kamu datang kepada mereka, sekedar mendatanginya saja itu dilarang. Kalau ada yang terkait dengan masalah meyakini, ini lebih besar lagi ancamannya, akan tegas nanti di riwayat yang akan datang. Baik. Jadi ini hadis dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan ancaman yang besar terhadap siapa yang datang kepada para dukun. Siapa yang datang kepada para dukun untuk bertanya tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Kan disebutkan bahwa siapa yang melakukannya tidak diterima salatnya 40 hari. Tidak diterima artinya tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Sebab kata tidak diterima bisa bermakna tidak syah dan bisa bermakna tidak berpahala. Bisa bermakna tidak berpahala. Cuma di sini artinya tidak ada pahalanya. Jadi, kalaupun dilakukan solat sebagaimana yang disunnahkan sesuai dengan petunjuk Nabi, dia melakukan solat tersebut, maka solatnya syah dari sisi hukum, tetapi tidak ada pahalanya. Baik. Jadi ini hadis menunjukkan tentang haramnya mendatangi dukun. Ancaman besar di dalam hal tersebut, tidak diterima solatnya selama 40 hari. Ya, sisi pendalilan penulis jelas ya tentang haramnya. Ancaman yang besar terhadap dukun ini ancaman bagi siapa yang mendatanginya. Ancaman bagi siapa yang mendatangi dukun. Bagaimana pula dengan dukunnya sendiri? Bagaimana pula dengan dukunnya sendiri? Iya. Ancaman terhadapnya pasti lebih besar. Nah, inilah maksud penulis membawakan hadis ini di sini. Baik. Ya, terdapat larangan mendatangi dukun dan membenarkannya itu bertentangan dengan tauhid. Di kesimpulan dari hadis ini, terdapat di dalamnya larangan mendatangi dukun dan bertanya tentang sesuatu kepadanya. Iya. Dan terdapat pengharaman haramnya perdukunan itu, dan dia termasuk dosa yang paling besar. Dan terdapat bahwa siapa yang mendatangi dukun tidak diterima solatnya selama 40 hari. 40 hari maksudnya 40 hari 40 malam. Iya. Karena hari itu kalau digunakan, maksudnya hari bersama malamnya, kalau dikatakan 40 malam bersama, maksudnya malam bersama harinya. Baik. Kemudian dalil yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Ini dalil yang kedua. Tapi beliau, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapan dukun tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Baik. Ini hadis ada kelemahannya pada sanadnya, hanya saja dia memiliki pendukung yang bisa menguatkannya. Memiliki pendukung yang bisa menguatkannya. Baik, sisi pendalilan penulis dari hadis tentang larangan mendatangi dukun, dan kalau dia bertanya, lalu kalau dia bertanya dan dia benarkan, dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini hukum untuk orang yang mendatangi dukun. Bagaimana pula dengan dukunnya sendiri? Iya. Bagaimana pula dengan dukunnya sendiri? Dan di sini terkait dengan masalah dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah kafir yang dimaksud kafir mengeluarkan dari keislaman, atau kafir bermana kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman? Iya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa ini tidak mengeluarkan dari keislaman, karena di riwayat sebelumnya hanya dikatakan tidak diterima solatnya 40 hari. Artinya kalau dia kafir, tidak dikatakan tidak diterima solatnya 40 hari, tidak diterima sama sekali kalau dia kafir. Iya. Dan ada tambahan di Mustad Imam Ahmad, kalimat fasaddaqahu, dia membenarkannya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini kufur, kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, sebab dia membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib. Iya, dia membenarkannya. Adapun riwayat tambahan di Musnad Imam Ahmad, fasaddaqahu, ini tambahan hanya menunjukkan tingkat dari besarnya dosa. Iya, kalau di Sahih Muslim tidak ada tambahannya, dan kalau di Musnad Imam Ahmad ada tambahannya, menunjukkan perjenjangan di dalam bahaya. Tapi mereka memandang bahwa kufur bermakna hal yang mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jadi ini makna dari hadis ini. Sisi pendalilan penulis sama dengan sebelumnya. Hadis ini ancaman bagi siapa yang mendatangi dukun. Kalau orang yang mendatangi dukun saja sedemikian besar ancamannya, bagaimana pula dengan dukunnya sendiri? Bagaimana pula dengan dukunnya sendiri? Baik. Kemudian dalil yang ketiga, walil arba'a wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an. Di sini disebutkan titik-titik oleh penulis. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam 4 dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa ini hadis sahih menurut syarat keduanya, itu syarat Bukhari dan Muslim. Kalau Al-Hakim mengatakan sahih di atas syarat keduanya, maksudnya rawi-rawinya dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari titik-titik, di sini dibuat titik-titik oleh penulis, rahimahullah. Ya. Dan maksudnya di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lafadznya, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf au kahinan, atau dia mendatangi kahin, mendatangi dukun. Iya. Atau dia mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan ucapan arraf dan kahin ini. Baik, itu di terjemahan ada keliru ya, beda ya tukang ramal dengan arraf. Arraf itu mungkin cocoknya paranormal kalau diterjemahkan. Kalau tukang ramal itu rommal, akan datang nanti definisinya. Lalu dia benarkan ucapan paranormal dan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sisi pendalilannya sama dengan sebelumnya, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada orang yang mendatangi, bagaimana pula dengan dukun dan paranormalnya. Baik, dalil yang keempat, kata beliau, wali abi ya'la bisanadin jayyid an ibni mas'udin mithlahu mawqufan, dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la, ini Imam Abu Ya'la yang masyhur al-Hafidh, Nama beliau Ahmad ibnu Ali ibnu al-Muthanna Abu Ya'la al-Musili. Ya. Wafat pada tahun 307 Hijriah. Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi secara mauquf semisal dengannya, tetapi secara mauquf. Baik. Jadi kalau dia mauquf lafadznya seperti ini, maka ini memiliki hukum marfu' karena mengandung ancaman terhadap suatu amalan. Dan sahabat itu kalau meriwayatkan hadith yang mengandung ancaman terhadap sebuah amalan, itu bukan berasal dari dirinya pribadi, tentunya diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi riwayat dia mauquf, tapi dari sisi hukum, hukumnya sama kalau Nabi yang mengucapkannya, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadith riwayat Abu Ya'la dihasankan sanadnya. Baik. Sisi pendalilannya sama ya dengan sebelumnya karena lafadznya sama. Iya, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Disebutkan lafadznya man atakahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahin, dukun atau sahir atau tukang sihir, fasaddaqahu, lalu dia benarkan, bima yaqul, terhadap apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah 3 riwayat ya, semuanya di atas makna yang sama, lafadz yang sama. Ya. Dan pada hadith ini, pada 3 hadith ini, kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, diharamkannya datang kepada dukun paranormal dan semisal dengannya. Dan terdapat kewajiban menjauh dari mereka. Kewajiban menjauh dari mereka. Di dalam riwayat, kalau dia benarkan ucapan si dukun, maka itu adalah kekafiran. Kalau tidak dia benarkan, maka itu hukumnya haram. Dan terdapat di dalam hadith-hadith ini juga kewajiban untuk mendustakan para dukun dan semisalnya. Dan terdapat di dalam hadith-hadith ini bahwa dukun itu mengaku tahu yang gaib, dan itu adalah bentuk dari kesyirikan, sebab dia mengaku bersyirikat dengan Allah di dalam memahami, di dalam mengetahui yang gaib. Iya, maka itu adalah kekufuran dan kesyirikan sekaligus, karena perkara yang gaib Allah telah terangkan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Kemudian di dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis, beliau berkata, wa Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu secara marfu' dikatakan, laisa minna man tatayyara au tatayyara lah au takahhana au tukuhhina lah au sahara au suhira lah wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzaru bi isnadin jayyid. Ya. Ini dalil yang ke berapa? Yang kelima. Di sanadnya ada kelemahan ya, hanya saja Ini hadith ada pendukungnya. Kita lihat riwayat sebelumnya dan riwayat setelahnya itu semuanya dukungan untuk hadith ini. Jadi dia bisa dihasankan di atas makna tersebut. Iya. Ini hadith diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah. Imam Al-Bazzar namanya Ahmad bin Amr ibn Abdul Khaliq. Ahmad bin Amr ibn Abdul Khaliq Abu Bakr Al-Bazzar. Baik. Biasanya kalau disebutkan Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, maksudnya di dalam musnad beliau. Ya, dalam musnad beliau. Jadi dikatakan di sini laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Laisa minna. Maksudnya tidak ada yang melakukan hal yang seperti ini dan dia itu dari golongan kami, orang-orang yang beramal dengan syariat kami, mengikuti jalan kami. Iya. Jadi laisa minna artinya bukan dari golongan kami, bukan dari pengikut agama kami yang beramal dengan syariat kami dan mengikuti jalan kami. Jadi bukan dari kami man tatayyara. Siapa yang bertatayur, melakukan tiarah. Ya, tiarah akan datang bab khusus. Dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Atau tiyiralah. Atau dilakukan tiarah untuk dia. Apa bedanya tatayur dengan tiyiralah? Barang siapa yang melakukan tiarah atau dilakukan tiarah untuknya, apa bedanya? Kalau tatayyara siapa pelakunya? Hah? Dia sendiri yang melakukan. Kalau tutayyara lah, siapa yang melakukan? Orang lain, tapi dengan perintah dia. Dia meminta. Nah, itu bedanya. Jelas ya? Jadi siapa yang melakukan tiara atau dilakukan tiara untuk dia? Autakahana, atau dia melakukan perdukunan. Atukuhinalah, atau diperdukunkan untuknya. Ya. Diperdukunkan untuknya. Itu diperbaiki terjemahannya, bukan meramal ya. Takahana, dilakukan perdukunan untuknya. Atau dia yang kalau yang pertama dia sendiri yang melakukan. Kalau yang kedua orang lain melakukan tapi dia yang perintah untuk dia. Yang ketiga au sahara au suhiralah. Siapa yang menyihir atau disihirkan untuk dia? Ya, menyihir artinya dia sendiri yang melakukan. Suhiralah artinya orang lain melakukan tapi dia meminta. Dia meminta. وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia benarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi, itu dia tidak melakukan perbuatan tiarah, tidak melakukan perdukunan, tidak melakukan sihir. Sebagaimana pengikut agama Nabi itu, orang yang beramal dengan agama Nabi, ikut dengan syariat, tidak meminta untuk dilakukan tiara, tidak meminta untuk dilakukan perdukunan untuknya, dan tidak juga meminta untuk dilakukan sihir baginya. Jelas ya? Sebagaimana orang yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membenarkan, tidak mendatangi dukun, dan tidak membenarkan apa yang dia ucapkan. Iya. Jadi penegasannya sama dengan riwayat sebelumnya. Siapa yang membenarkannya, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadits ini kita petik pelajaran haramnya mengaku ilmu gaib, karena itu adalah sifatnya para dukun. Kemudian yang kedua, terdapat juga di dalam hadits tentang haramnya apa perbuatan tiara. Dan ini akan datang bab khusus tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, terdapat haramnya perdukunan. Dan yang keempat, terdapat haramnya sihir. Dan ini sudah dibahas khusus tentang sihir. Dan yang kelima, terdapat haramnya meminta orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Iya. Dan terdapat haramnya membenarkan siapa yang melakukan perdukunan, karena membenarkannya itu adalah kekufuran. Dan terdapat wajibnya mendustakan para dukun dan yang semisal dengan mereka, dan wajib menjauh dari mereka. Dan terdapat juga di dalam hadis wajibnya berpegang terhadap apa yang dibawa diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membuang selain daripada itu. Baik. Kemudian dalil yang keenam. Dalil yang keenam. Ya, kalau dalil yang kelima ini beda dengan dalil-dalil sebelumnya ya. Dalil yang kelima ini ada dua sisi pendalilannya. Sisi pendalilan yang pertama sama dengan sebelumnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang kedua, sudut pendalilan yang kedua pada kata laisa minna, bukan dari kami. Bukan dari kami ini penegasan menunjukkan haramnya. Kemudian dalil yang keenam, hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, warawahu at-tabaraniyu bi isnadin hasan min hadith Ibn Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirihi. Dan diriwayatkan pula oleh at-tabarani, ya, diriwayatkan oleh at-tabarani. At-tabarani, kalau dikatakan at-tabarani itu artinya di dalam al-mu'jam al-kabir. Iya. Tapi datang di sebagian cetakan warawahu at-tabarani fil awsat, diriwayatkan oleh at-tabarani dalam mu'jam al-awsat. Karena at-tabarani punya tiga mu'jam, ada mu'jam as-saghir, ada mu'jam al-awsat. Mu'jam al-awsat ini yang pertengahan. Ya, at-tabarani sendiri mengatakan mu'jam itu adalah ruh dia. Dan ada namanya al-mu'jam al-kabir. Mu'jam al-kabir ini yang paling besarnya. Kalau dimutlakkan asalnya, kalau dikatakan rawahu at-tabarani, asalnya di mu'jam al-kabir asalnya. Baik. Yang diriwayatkan oleh at-tabarani sudah pernah disebut nama at-tabarani. Ada yang ingat namanya? Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim At-Tabarani. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kunia beliau Abu al-Qasim? Bukankah sama dengan kunia Nabi? Nabi kan berkata, takannau wala taktanau bikunyati. Pakailah kunya tapi jangan berkunya dengan kunyaku. Kenapa beliau memakai Abul Qasim? Berarti melanggar dong. Hah? Jawabannya tidak. Tabarani rahimahullah itu diantara ulama yang memahami hadis bahwa larangan Nabi itu berlaku di masa hidup Nabi saja. Setelah Nabi meninggal tidak ada masalah. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi itu pendapat tidak kuat. Yang benarnya bahwa dilarang berkunyah dengan kunyah Nabi di masa hidup beliau dan setelah beliau meninggal. Baik. Jadi maksudnya sebelum menyalahkan, dilihat dulu apa alasannya. Ya, dan hal yang seperti itu wajar lumrah bagi para ulama. Mereka punya alasan yang diterima dari sisi pendalilan. Jadi hadits Ibnu Abbas ini sama ya dengan hadits Imran Ibnu Husain. Iya. Sama dengan hadits Imran Ibnu Husain. Baik. Dan dari sisi sanad juga hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini ada kelemahan, tapi dia menjadi kuat dengan sanad sebelumnya dan menjadi kuat dengan hadits-hadits yang lainnya. Baik. Dan isinya sama dan sisi pendalilannya juga sama. Ada dua sisi pendalilannya, kalimat laisa minna. Ya. Laisa minna, bukan dari kami. Terus kata autakah hana autukuh hinala. Kalau di sini tidak ada riwayat yang terakhir ya, waman ata kahinan, itu tidak ada. Jadi awalnya aja yang ada di dalam riwayat Ibnu Abbas. Baik. Kemudian dalil yang ketujuh. Sebelum kita baca dalil yang ketujuh, di sini penulis rahimahullahu taala membawakan definisi-definisi tentang araf, tentang kahin, ya, dan semisal dengannya.